Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, fafassara az-zuhda fi dunya bi thalathati asya'a. Berkata as-syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya, beliau melanjutkan pembahasan mengenai hadis yang ke-31 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, di mana ya Ibnu Rajab Al-Hambali melanjutkan penjelasan mengenai penafsiran Ibnu Abi Dunya terhadap zuhud. Fafassara az-zuhda fid dunya bi thalathati asya'a. Maka Ibnu Abi Dunya ya rahimahullahu ta'ala itu menafsirkan zuhud, ya zuhud dengan dunia, itu dengan tiga perkara. Kulluha min a'malil qulubi. Dan seluruhnya itu merupakan amalan hati. La min a'malil jawarihi. Ya, dan seluruhnya itu bukanlah merupakan amalan anggota badan. Ahaduha, ya, penafsiran yang pertama. An yakunal abadu bima fi yadillahi awthaqa minhu bima fi yadi nafsihi. Yaitu seorang hamba itu lebih ya meyakini apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sisinya. Ya, jadi lebih meyakini, ya, lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sisinya. Wahada, dan ini yansha'u min sihhatil yaqini wa quwwatihi. Itu dapat ya tumbuh dari ya keyakinan yang kuat, ya, atau keyakinan yang benar dan juga keyakinan yang kuat. Fa innallaha domina arzaqa ibadihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menjamin rezeki hamba-hambanya. Watafakkala biha. Ya, dan juga, maaf, watakaffala biha. Dan juga, ya, menjamin rezeki hambanya. Kama qala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-6, dan tidak ada ya suatu binatang melata pun di muka bumi yang melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Ya, kemudian faman haqqaqal yaqina, ya, maka barang siapa yang ya memiliki keyakinan yang kuat, wathaqa billahi fi umurihi kulliha, maka dia akan ya yakin kepada Allah dalam setiap perkaranya, waradhiya bitadbirihi lahu, dan juga ridha terhadap pengaturan Allah. Wan qata'a 'anit ta'alluqi bil makhluqina raja'an wa khaufan, dan dia juga dapat ya memutus ketergantungan kepada para makhluk, ya, baik ketergantungan berupa harapan atau ketergantungan, atau di sini ya raja'annya kepada Allah, ya, jadi menjadi terputus ketergantungannya kepada para makhluk, ya, karena ya berharap kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Wa mana'ahu dzalika min talabid dunya bil asbabil makruhati. dan ini dapat menghalanginya untuk mencari dunia dengan cara-cara yang ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalika, maka barang siapa yang berada pada tingkat tersebut, kana zahidan fid dunya haqiqatan, maka dia itu secara hakikat sudah menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Wa kana min aghnan nasi, ya, dan dia itu ya termasuk manusia yang paling kaya. Wa in lam yakun lahu syai'un minat dunya, walaupun dia itu sebetulnya tidak memiliki sedikit pun harta di dunia. Wa tsani, yang kedua, an yakunal 'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu, ya, an yakunal 'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu, yaitu ketika hamba itu diberi musibah di dunia, ya, min dhahabi malin, ya, baik kehilangan harta, awaladin, atau kehilangan anak, au ghairi dhalika, atau kehilangan yang selainnya, maka arghaba fi thawabi dhalika mimma dhahaba minhu minat dunya an yabqa lahu, maka dia lebih mengharapkan pahalanya, ya, pahala dari musibah yang ia dapatkan, ya, daripada apa yang ya dia itu kehilangannya dari dunia, ya, dan jika itu tetap menjadi miliknya, ya, dia lebih memilih mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Wa hadza aidan yansha'u min kamalil yaqini, dan ini juga tumbuh karena kesempurnaan keyakinan. Wa qad ruwiya 'an ibni Umar, ya, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi, ya, beliau dahulu mengatakan dalam doa beliau, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya, jadi ya Allah, ya, karuniakanlah kepada kami, ya, rasa takut yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Ya, dan juga kami memohon atau karuniailah kami ketaatan yang akan, ya, menyampaikan kami atau memasukkan kami ke dalam surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Dan juga karuniakanlah kepada kami keyakinan yang dapat meringankan, ya, musibah dunia yang menimpa kami. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala hadza haditsun hasanun gharibun. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, gharib. Wa hassanahu Syaikhul Albani fi Shahihil Jami'i. Dan hadis ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Shahih Al-Jami'. Kita kembali ke atas. Wa huwa min alamatiz zuhdi fid dunya. Dan itu merupakan salah satu tanda zuhud terhadap dunia. Wa qillatir raghbati fiha. Ya, dan kecilnya, ya, keinginan untuk mengejar dunia. Qala Aliyun radhiyallahu anhu. Ya, Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, Man zahida fid dunya hanat alaihil musibatu. Barang siapa yang ya zuhud terhadap dunia, maka ya musibah-musibah itu akan menjadi mudah baginya. Ya kemudian atsalitsu, penafsiran yang ketiga, ya an yastawiya indal 'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi. Ya an yastawiya indal 'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi. Yaitu ya ketika ya seorang hamba itu bersikap sama. Ya, bersikap sama ketika ada yang orang memujinya dan juga ketika ada orang yang mencelanya ketika berbuat kebaikan. Wa hadza min alamatiz zuhdi fid dunya. Dan ini merupakan salah satu tanda kezuhudan terhadap dunia. Wa ihtiqariha, ya dan juga ya termasuk tanda yang merendahkan atau menganggap remeh dunia. Wa qillatir raghbati fiha. Ya, dan juga ya kecilnya harapan atau kecilnya keinginan untuk mengejar dunia. Fa inna man 'azmatid dunya 'indahu, ya karena seseorang yang menganggap besar, ya menganggap atau ya menganggap signifikan ya dunia di sisinya, itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat agung di sisinya. Ahabbal madaha wa karihad dhamma. Ya, orang yang mengagungkan dunia itu mencintai pujian dan membenci celaan. Wa man istawa indahu hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi. Dan barang siapa yang bisa bersikap sama, baik dia itu dipuji maupun dicela ketika dia berbuat benar, dalla ala suquti manzilatil makhluqina min qalbihi. Ya. Ini menunjukkan ya rendahnya kedudukan makhluk di hatinya. Jadi makhluk-makhluk itu kedudukannya menjadi rendah di hatinya. Wa imtila'ihi min mahabbatil haqqi. Dan ya hatinya itu dipenuhi dengan ya kecintaan terhadap kebenaran. Wa ma fihi, ya, ridha maulahu, ya, dan, ya, apa-apa yang di dalamnya terhadap, apa-apa yang di dalamnya terdapat ridha Rabbnya. Kemudian, wa qad ruwiya anis salafi, ya, dan sungguh telah diriwayatkan dari orang-orang yang soleh dari zaman terdahulu, ibaratun ukhoru fi tafsir zuhdi fid dunya. Ya, ungkapan-ungkapan yang lain mengenai penafsiran terhadap zuhud, ya, terhadap dunia. Kulluha tarji'u ila ma taqaddama. Ya, dan seluruh penafsiran tersebut itu kembali terhadap, ya, tiga yang disebutkan tadi. Wal narji' ila syarhi hadithi, izhad fid dunya yuhibbakallahu. Ya dan ya marilah kita kembali kepada penjelasan hadis izhad fid dunya yuhibbakallahu. Berzuhudlah kepada dunia maka Allah akan mencintaimu. Fahadhal hadithu yadullu ala annallaha yuhibbuz zahidina fid dunya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Qala ba'dus salafi, sebagian dari ya, orang salih terdahulu mengatakan, Qala al-hawariyuna li'isa alaihi salamu. Ya, orang-orang hawariyun itu berkata kepada Isa alaihi salamu. Ya atau qalal hawariyuna, ya qalal hawariyuna li Isa alaihi salamu. Ya berkata al hawariyun kepada Isa alaihi salamu. Allimna amalan wahidan yuhibbunallahu azza wa jalla alaihi. Ya ajarkan kepada kami satu amalan yang dapat membuat Allah Azza wa Jalla itu mencintai kami karenanya. Qala, maka Isa alaihi salam beliau bersabda, abghidud dunya. Ya. Ya, bencilah yaitu jauhilah dunia. Yuhibbakumullahu jalla jalaluhu. Maka Allah ya jalla jalaluhu akan mencintai kalian. Wa qad dzammallahu ta'ala man yuhibbud dunya. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencela ya, orang yang terlalu mencintai dunia. Wa yu'thiruha 'alal akhirati. Ya, yang dia itu lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. Ya, sekali-kali jangan demikian. Sebenarnya kalian, ya wahai manusia, itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, dalam surat Al-Fajr ayat 20. Ya, dan kalian mencintai ya harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam surat Al-Adiyat ayat ke-8, dan sesungguhnya manusia yaitu sangat ya bakhil karena kecintaannya kepada harta. Ya, atau dan ya sesungguhnya dia ya sangat bakhil karena kecintaannya kepada harta. Ya, wal muradu, yang dimaksud adalah hubbul mali, ya, kecintaan terhadap harta. Fa idza dhamma man ahabbat dunya, ya, maka jika Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang yang mencintai dunia, dalla ala madahi man la yuhibbuha, itu menunjukkan bahwa ya Allah memuji orang yang tidak mencintai dunia. Bal ya bahkan yarfiduha wa yatrukuha, ya bahkan dia itu menolak dunia dan juga meninggalkan dunia. Qala al-Hasanu, ya al-Hasan rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man ahabbat dunya wa sarrathu, ya barang siapa yang mencintai dunia dan ya suka kepadanya, kharaja hubbul akhirati min qalbihi, maka akan keluar kecintaannya terhadap akhirat dari hatinya. Wa qala Aunu bin Abdillahi, dan berkata Aun bin Abdullah ya rahimahullahu taala, ad-dunya wal akhiratu fil qalbi ka kiffatayil mizani. Kecintaan atau dunia dan akhirat itu di dalam hati itu ya bagaikan ya dua neraca timbangan. Ya biqadri ma tarjahu ihdahuma. Ya maka itu tergantung dari mana yang lebih berat di antara keduanya. Takhiful ukhra. Ya, maka yang salah satu pasti akan lebih ringan. Ya, karena kalau salah satu lebih berat, pasti yang satu akan menjadi naik. Wa qala Wahbun, dan Wahb rahimahullahu taala mengatakan, innamat dunya wal akhiratu karajulin lahum ra'atani. Ya sesungguhnya dunia dan akhirat itu bagi seorang lelaki itu ya sebagaimana laki-laki, maaf ya, sesungguhnya dunia dan akhirat itu hanyalah seperti laki-laki yang memiliki dua istri. In arda ihdahuma askhatal ukhra. Ya, karena kalau salah satunya ridho, itu yang lain itu pasti akan menjadi marah. Ya, itu perkataan beliau. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dhamma al-warida fil kitabi was sunnati lid dunya. Ya, ketahuilah bahwa celaan dan celaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengenai dunia, laisa huwa raji'an ila zamaniha. Ya, itulah bukan, itu bukanlah, ya, kembali, ya, artinya tidak tertuju celaan tersebut kepada zaman dari dunia, ya, atau waktu di dunia. Alladhi huwa al-lailu wan-naharul muta'aqibani ila yaumil qiyamati. Artinya celaan terhadap dunia itu sama sekali tidak tertuju kepada, ya, malam dan siang yang ber, ya, silih ganti sampai hari kiamat. Fa inna allaha ja'alahuma khilfatan liman arada an yadzakkara au arada syukuran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan keduanya, yaitu siang dan malam, itu bagi orang yang ingin mengingat Allah dan juga orang yang menginginkan bersyukur. Walaisa dzammu raji'an ila makanid dunya. Ya, dan celaan tadi di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terhadap dunia itu juga tidak tertuju pada tempat dunia itu sendiri. Alladhi huwal ardu, ya, maksudnya adalah bumi. Allati ja'alahallahu li bani adama mihadan wa sakanan. Di mana bumi itu Allah jadikan bagi, ya, anak keturunan Adam, ya, sebagai tempat tidur dan tempat tinggal. Wala ila ma awda'ahullahu fiha minal jabali wal bihari wal anhari wal ma'adini. Ya, dan celaan tersebut itu juga tidak ditujukan terhadap, ya, ma awda'ahullahu, apa yang Allah letakkan di dalam dunia tersebut. Ya, baik berupa gunung, ya, lautan, dan, ya, sungai-sungai, dan juga, ya, tambang-tambang. Wala ila ma ambatahu fiha. Ya, dan juga celaan tersebut tidak tertuju kepada apa yang Allah tumbuhkan di dalam dunia. Minasyajari wazzar'i. Baik berupa pepohonan dan juga kebun. Wala ila ma batha fiha minal hayawanati wa ghairi dhalika. Dan celaan tersebut, ya, celaan terhadap dunia itu juga tidak ditujukan kepada, ya, apa-apa yang berkeliaran di dalam dunia seperti hewan-hewan dan juga selainnya. Fa inna dzalika kullahu min ni'amillahi 'ala 'ibadihi. Karena itu semua tadi, ya, bumi, ya, dan juga gunung, pohon, ya, dan lain sebagainya, hewan-hewan, itu adalah di antara nikmat-nikmat Allah kepada para hambanya. Bima lahum fihi minal manafi'i. Ya, karena di dalam semua itu terdapat manfaat bagi para hamba. Walahum bihi minal i'tibari walistidlali ala wahdaniyati soni'ihi. Dan semua makhluk tadi, ya, dari bumi, gunung, dan lain sebagainya, itu menjadi tanda. Walistidlal, dan juga petunjuk, terhadap keesaan soni'ihi, ya, penciptanya, yaitu Allah. Wa qudratihi, ya, dan, ya, kekuasaan atau kemampuan Allah. Ya, wa azamatihi, dan juga keagungan Allah. Ya, kemudian wa innamadzammu raji'un ila af'ali bani adama. Ya, sesungguhnya celaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hanyalah kembali kepada perbuatan, ya, anak keturunan Adam. Al-waqi'ati fid dunya, yang terjadi di dunia. لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته. Ya, karena ya mayoritas dari perbuatan anak keturunan Adam itu dapat ya dari sisi yang nanti akibatnya itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Ya. Bal yaqa'u 'ala ma tudarru 'aqibatuhu. Ya, bahkan nanti akan jatuh terhadap hal yang ya justru akibatnya itu akan membahayakan. Aula tanfa'u atau tidak bermanfaat. Kama qala jalla jalaluhu. Sebagaimana firman Allah jalla jalaluhu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارُ نَبَاتُهُ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارُ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Ya, dan ketahuilah, ya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah ya permainan dan juga sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan juga bermegah-megahan di antara kalian serta ya saling membanggakan dengan banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi ya kering ya, kemudian menjadi engkau melihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti itu ada azab yang keras dan juga ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan ya tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah ya kesenangan yang menipu. Wa bikulli halin ya dan ya bagaimanapun juga fazzuhdu fid dunya syiaru anbiya'illahi. Ya dan bagaimanapun juga zuhud di dunia itu merupakan syiar para nabi Allah wa auliyaihi dan juga wali-wali Allah wa ahibaihi ya dan juga ya orang-orang atau orang-orang yang dicintai Allah atau kekasih Allah. Al-wasiyatu tsaniyatu dan wasiat yang kedua az-zuhdu fima fi aidin nasi yaitu zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Wa annahu mujibun limahabbatin nasi. Dan itu akan mendatangkan kecintaan manusia kepada orang yang zuhud tersebut. Qala al-Hasanu, ya Al-Hasan rahimahullahu taala beliau mengatakan, la tazalu kariman 'alan nasi. Ya. Ya, engkau akan senantiasa ya mulia di hadapan manusia. Au la yazalun nasu yukrimunaka. Atau manusia itu akan senantiasa memuliakan engkau. Malam ta'atama fi aidihim. Ya, selama engkau tidak meminta apa yang ada atau apa yang mereka miliki. Fa'idha fa'alta dhalika. Maka jika engkau mengerjakan demikian, artinya meminta apa yang mereka miliki, ya, istakhaffu bika, maka mereka akan ya, meremehkan engkau. Wa karihu hadithaka, dan mereka akan membenci perkataanmu, ya, atau tidak menginginkan untuk berbicara denganmu. Wa abghaduka, ya, dan juga menjadi membencimu. Wa qad takatsaratil ahadithu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bil amri bilisti'fafi an mas'alatin nasi. Ya, dan sungguh banyak terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ya, perintah untuk ya isti'faf ya, itu artinya ya menjaga harga diri ya an mas'alatin nasi, dari meminta-minta kepada manusia. Wal istighna'i anhum, ya, dan juga ya mandiri dari manusia. Ya, artinya mandiri dari tidak banyak meminta kepada manusia. Faman sa'alan nasa ma bi aidihim, maka barang siapa yang meminta-minta apa yang dimiliki oleh manusia, karihuhu wa abghaduhu, maka pasti manusia akan membencinya ya, dan juga ya tidak suka kepadanya. Li'annal mala mahbubun linufusi bani Adam, karena harta itu diciptakan yang menjadi sesuatu yang dicintai oleh ya, jiwa anak keturunan Adam. Faman talaba minhum ma yuhibbunahu, ya maka barang siapa yang meminta apa yang mereka cintai, karihuhu lidzalika, maka mereka akan membencinya karena sebab hal tersebut. Wa amma man zahida fi ma fi aidin nasi, dan barang siapa yang ya zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, harta manusia, wa affa anhum, ya, dan juga ya menjaga harga diri dari para manusia, fa innahum yuhibbunahu, maka sesungguhnya manusia akan mencintainya. Wa yukrimunahu lidzalika, dan manusia akan memuliakannya karena sebab hal tersebut. Wa yasudu bihi alaihim, ya, dan mereka justru akan, atau ya orang tersebut justru akan menjadi memerintah atau menjadi pimpinan bagi manusia. Kama qala a'rabiyun, ya sebagaimana ya a'rabi atau ya orang badui berkata li ahlil basrati, kepada penduduk Basrah, man sayyidu ahli hadhil qaryati, ya siapakah pemimpin penduduk dari kampung ini, qalu al-hasanu, maka penduduk Basrah mengatakan Al-Hasan. Qala, kemudian orang Badui tadi berkata, bima sadahum, ya, mengapa dia bisa memimpin kampung ini, ya, atau dengan apa, apa sebab dia bisa menjadi pemimpin dari kampung ini. Qalu, kemudian beliau, para penduduk Basrah menjawab, ihtajanna su'ila ilmihi, ya, karena manusia itu memerlukan ilmunya. Wastaghna huwa an dunyahum, ya, sedangkan ya Al-Hasan itu tidak memerlukan ya, dunia atau harta dari penduduk tersebut. Wa ma ahsana qawla ba'dis salafi, ya betapa indahnya ucapan dari sebagian dari kaum salaf, ya orang salih di zaman terdahulu, fi wasfid dunya wa ahliha, dalam menyifati dunia dan penduduknya. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun, ya, dan tidaklah dunia itu melainkan hanya ya bangkai yang menipu. Alaiha kilabun hammuhun najtidzabuha, ya alaiha kilabun hammuhun najtina, alaiha kilabun hammuhun najtidzabuha, ya, dan dunia tersebut itu dikelilingi oleh ya anjing-anjing yang bersiap menggigitnya. Fa in tajtani baha kunta silman li ahliha, maka jika engkau yang meninggalkan dunia, berarti engkau, atau jika engkau tinggalkan, berarti engkau berikan kepada ya penduduk dunia tersebut, ya. Wa in tajtadhibaha naza'atka kilabuha, namun jika